Mitra bisnis, para pengusaha di Batam mengancam akan hengkang jika status lahan tempat usaha mereka tidak jelas akibat surat keputusan Kementerian Kehutanan baru-baru ini yang menetapkan ribuan hektar lahan yang selama ini dihuni oleh setidaknya 25 galangan kapal, 3 kawasan industri, puluhan hotel dan ribuan pertokoan dan perkantoran kini masuk dalam wilayah hutan. Pengusaha tidak bisa bekerja dalam situasi tidak jelas seperti ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda melihat situasi ini? Yang paling ditakuti oleh pengusaha itu adalah ketidakpastian. Nah, oleh karena itu yang perlu dikelirkan dulu adalah koordinasi antar pemerintah. Karena sepanjang saya tahu bahwa ke industri di Batam itu mempunyai izin-izin resmi. Kecuali kalau mereka itu liar. Kalau sudah liar itu berarti dia harus tahu risikonya kan. Tetapi kalau dia mengantongi izin, memperoleh izin-izin resmi, tinggal ada permasalahan di masalah pemerintah. Sebenarnya ini kan perlu dikoordinasi. Kedua, yang kami kritisi kepada kehutanan ini, beginilah. Kita juga sadar, banyak kategori yang namanya hutan lindung juga yang sudah gundul. Nah, ini pun yang harus dikelirkan juga kan. Kalau sudah gundul ini mau diapakan? Mau dihutankan kembali atau mau dialihkan fungsi, semacam itu. Jadi saya kira ini ya kalau hanya sekedar pakai kacamata kuda sesuai kewenangan masing-masing kementerian ya jadinya begini kan. Kita memperoleh izin di lain pihak digusur gitu. Dan ini akan membuat image kita jelek. Saya tidak membela a priori kepada pengusaha karena saya tidak tahu juga duduk soalnya. Tapi sesuai yang saya baca kalau seperti itu dan itu sudah jumlah industri yang sangat banyak. Dan kalau itu terjadi itu betul-betul sangat membuat iklim investasi kita juga akan tambah jelek. Dan kedua, sebelum mengeluarkan keputusan, kalau dikeluarkan dan tidak bisa dieksekusi, kewibawaan pemerintah juga jatuh kan. Jadi dilema juga ini bagaimana, mau kemana ini sekarang. Bagaimana penyelesaian terbaik menurut Bapak? Ya saya kira harus dipanggil menterinya dan duduk bersama dengan para pelaku. Lantas pertama kita harus tahu duduk soalnya bagaimana. Kalau memang seperti yang kita dapat informasi mereka sudah memperoleh izin dan itu tadinya memang sudah gundul juga, artinya apakah pada waktu itu masih hutan lindung atau memang sudah gundul dan sudah oleh Pemdanya sendiri sudah diizinkan untuk pakai. Kalau itu ceritanya kan ya lantas harus dicari jalan keluar, tidak bisa dibiarkan. Kenapa kalau tidak juga, kita juga tidak ingin kewibawaan pemerintah itu hancur. Tetapi ini juga ada satu pelajaran buat pemerintah, jangan terlalu gampang itu mengeluarkan keputusan kalau nanti eksekusinya mengalami kelambatan. Kalau dilihat perkembangannya, Kadin Batam tengah menggugat SK Menteri Kehutanan tentang kawasan hutan lindung di Batam. Apakah ini langkah yang tepat, Pak? Ya saya kira itu yang paling untuk menentukan benar tidaknya keputusan itu ya pengadilan tempatnya kan. Lelang penyelesaian hukum kan. Kalau sudah begini lantas siapa yang menjamin atau melindungi aset-aset perusahaan yang sudah sekian banyak tertanam di situ. Dan kembali lagi presiden buruk. Karena orang nanti tiba-tiba kalau saya masuk di sini lantas diklaim menjadi ini bekas hutan lindung. Ya lantas kan susah juga ini kan. Nah, karena itu semestinya Kementerian Kehutanan menginventarisir kembali. Yang mana yang betul-betul hutan lindung yang masih ada hutannya, mana yang sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, apakah ditanam kembali, apa dialihkan fungsi. Ya, kalau perlu cari ganti, hutan dibuat lagi, hutan yang baru kan. Di luar negeri yang saya tahu itu kalau ada hutan dan di bawah ada tambang, hutannya dia bisa pindah tempat lain. Setelah reklamasi dia pindahkan lagi ke situ. Tetapi diamankan plasma nufta dan lain-lain. Nah saya tidak melihat juga apa yang dilakukan Kementerian Kehutanan. Tetapi ya selain membuat SK gitu yang langsung ya menimbulkan kontroversi. Karena banyak yang kita lihat tercatat hutan lindung sekian juta hektar, kenyataan kan tidak ada hutannya. Loh, kita setuju kalau mau dipertahankan ya ditanam kembali. Tapi jangan tunggu sampai orang investasi sudah kasih izin, pemerintah daerah kasih izin, baru tiba-tiba keluar keputusan hutan lindung. Cara-cara begini sudah mesti dihentikan. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.